Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Wa man a'rada 'an dzikri, siapa orang yang berpaling daripada dzikri ay Al-Qur'anul Karim. Enggak percaya dengan Al-Qur'an, enggak ngamalkan isinya Al-Qur'an, bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an. Dilanggar terus ajaran Al-Qur'an. Fa innalahu ma'isyatan dhanka. Maka bagi dia Allah akan menjadikan kehidupannya sempit. Dia akan menjadi orang yang susah di dunia, banyak masalah. Terus wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti aku Allah akan kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku di hari kiamat dalam keadaan buta, wa qad kuntu, padahal aku di dunia dan ketika aku bangkit basira, dalam keadaan melihat. Kok dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta, di mahsyar dalam keadaan buta? Aku di dunia melihat, bangun dari kubur masih melihat, kemudian langsung buta. Kenapa? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah dulu kamu di dunia, datang ayatku, datang firmanku, datang Quranku, kamu lupakan. Enggak kamu perhatikan. Enggak kamu renungi. Enggak kamu imani. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Hari ini kamu juga dilupakan dari rahmat Allah. Kamu akan ditinggalkan di neraka Allah untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala tuh. Karena berpaling dengan ajaran Allah, akhirnya dibuat di dunia dalam keadaan susah dan di akhirat dalam keadaan susah. Na'udzubillah min dzalik. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz?